Mitra bisnis untuk mengambil pasar domestik yang makin berkembang didukung oleh meningkatnya kelas konsumen di Indonesia, para pelaku industri diharapkan untuk mempertahankan mindset bahwa Indonesia tidak mengalami krisis dan terus meningkatkan kualitas produknya. Setelah itu, industri nasional juga harus memiliki visi ke arah global sehingga produk lokal tidak hanya menjadi penguasa pasar domestik tetapi juga menguasai dunia. Untuk membahas hal tersebut, saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, hal apa lagi yang dapat mendukung produk lokal yang selama ini hanya dipasarkan di Indonesia saja untuk dapat go internasional? Ini seperti bisnis lainnya, adalah yang namanya akses pasar. Barangnya mau dijual kemana? Kemudian financing. Akses pasar saya ambil contoh. Kenapa sih produk kalau di Bali itu dijual laku? Apa karena, kan kita banyak lihat UKM termasuk UKM ya. Produk-produk di Bali, garment, apa-apa itu laku dijual. Kemudian di Jogja juga. Kenapa daerah lain kadang-kadang suka agak kesulitan? Apakah karena kulturnya? Jawabannya enggak. Karena di Bali dan Jogja, mereka interaksi dengan luar, mereka punya akses pasar. Nah, yang perlu disupport adalah akses finansial. Kredit dari bank, macam-macam. Ya, dukungan itu. Kalau dengan itu, saya kok optimis tuh, kita bisa capture yang lihat aja di dalam 2008 tuh, industri yang berkembang paling besar itu adalah food and beverage. Pemiliknya domestik. Lantas, bagaimana prospek bisnis domestik yang masih bisa berkembang terus, menyusul makin tingginya jumlah kelas konsumen atau kelas menengah ini, Mas? Ciri dari kelas menengah yang meningkat adalah adanya pergeseran yang tadi saya sebut, dari kebutuhan menjadi keinginan. Maka sektor bisnis yang berkembang, itu biasanya sejalan dengan itu adalah barang-barang berkualitas, harganya lebih mahal, kemudian apalagi ciri dari barang consumer product, barang-barang konsumsi. Kemudian apalagi yang berkembang? Leisure industry, industri yang berhubungan dengan apa ya? Kesenangan. Apakah itu entertainment? Apakah itu bisa ambil contoh di sekarang Universal Studio dibikin di Singapura, orang Indonesia pergi ke sana. Sekarang kalau ada konsep musik laku, sold out. Dibikin konser musik di Singapura, kita juga pergi ke sana. Jadi leisure industry itu akan berkembang. Satu lagi adalah health. Karena kalau kemudian orang sudah taraf hidupnya lebih baik, dia mulai concern dengan kesehatannya. Ya kalau tadinya orang itu survive. Kalau dia nggak punya uang, adalah kalau dia sakit, survival aja gitu. Tetapi sekarang orang ya ingin taraf hidupnya lebih baik, dia jaga kesehatan, dia check up, macam-macam yang dilakuin. Health industry dengan segala macam itu juga berkembang. Satu lagi, juga tipe dari kelas menengah yang berkembang adalah education. Dan ini bukan hanya unik Indonesia, di negara-negara yang semua mengalami transisi demografi, dengan kelas menengahnya, saya sebetulnya kurang suka istilah kelas menengah, karena menurut saya ini konsep yang membingungkan. Orang disebut kelas menengah itu berdasarkan apa? Karena nggak ada koherensi politik ya. Saya lebih suka menyebutnya kelas konsumen ya. Oke, dengan kelas konsumen baru ini, maka kemudian ada pergeseran kepada industri-industri yang tadi. Tetapi ada produk yang sifatnya basic needs, itu pengeluarannya akan tetap. Jadi misalnya orang beli nasi, bukan karena dia kaya kemudian makannya dari sehari 3 kali jadi sehari 6 kali gitu. Sehingga proporsi pengeluaran untuk nasinya itu konstan dibandingkan dengan pendapatannya. Kecuali kalau nasi itu kemudian ada nilai tambahnya, dibuat yang ditaruh, disajikan di restoran yang terkenal, yang macam-macam lah. Jadi kadang-kadang orang kalau pergi ke restoran atau ke kafe kan sebetulnya bukan beli makanannya kan, tetapi beli suasana. Itu yang saya kira yang nantinya perkembangannya akan ke sana. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.